Saya berikan kisah dan saya tutup di sini untuk jawab pertanyaannya. Di zaman tabi'in, Pak, ini kisah nyata. Ada si fulan, buruk sekali pergaulannya. Seorang pemuda yang suka mabuk-mabuk, bergaul macam-macam dan sebagainya. Sekali tobat. Jadi saya berikan kaidah tobat, ya. Di akhir saya tutup, saya berikan kaidah tobat dalam Al-Qur'an. Jadi sudah saya turunkan ayatnya. Orang ini tobat, kemudian meminta nasihat pada guru. Saya ingin berubah menjadi orang baik. Tunjukkan pada saya bagaimana jalannya. Kata gurunya, ini bagus sekali. Kamu mesti hijrah. Keluar dari sini. Karena kalau kamu bertahan di sini, kamu itu jadi jelek, bukan karena kamu jelek, karena pengaruh lingkungan. Hati-hati, ini bagus sekali nasihatnya. Kadangkala bapak ibu punya anak rajin sholat, bergaul dengan orang yang tidak sholat, jadi dia akan jauh dari sholat. Rajin baca Quran, pekerjaannya misalnya menempatkan dia di tempat dengan orang-orang yang tidak pernah baca Quran. Ya, senangnya main, baca macam-macam dan sebagainya, kebiasaan mulai berubah. Ya. Maka kata guru ini, pergilah kamu ke tempat tak ditunjukkan dari Irak ke Damaskus, Syria. Sampailah di Damaskus, bertemu dengan seorang guru, saya persikat. Orangnya sudah sepuh, kelihatan masih bijak, dan Masya Allah, sederhana hidupnya. Tinggal di masjid, makanannya cuma kurma dan minumannya air putih. Datang anak muda ini mengatakan, guru ta'alaminka, saya ingin belajar dari anda. Kata gurunya, pikir-pikir dulu, mungkin kamu gak akan kuat. Guru biasa begini, begini pak, biasa menguji. Di guru yang baik itu gak langsung, saya lihat dulu, diuji dulu, kesungguhan dan sebagainya. Insya Allah. Ya. Apa kata orang ini? Badan tetap, ya, ya, saya kuat, saya siap belajar. Singkat ceritanya bahwa oleh guru, ya, tinggal di situ. Hari pertama, sanggup, kuat. Hari kedua mulai berubah, rajin sholat, rajin baca Quran, insya Allah. Hari ketiga semakin bagus. Pada hari ketiga inilah setan datang. Ini poin yang mau saya sampaikan. Setan datang, boleh digoda. Boleh digoda. Jadi kadang-kadang godaan setan itu bambu, jadi gak langsung. Gak langsung menghentikan kita ibadah. Kadang dibuat dulu ibadah, nanti sudah agak panjang, dibikin bosan. Karena kalau orang sudah panjang dibikin bosan, dia gak akan ibadah lagi. Biasanya penghafal Quran ini, ya. Kata setan, kamu itu kuat, hafalkan 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat. Begitu hafal 50 ayat, ulang lagi capek, dibuat lupa seayat. Jadi gak mau menghafal lagi, kok gak hafalin lagi? Aduh, cepat lupa saya, mungkin saya sudah sedemikian kurang ingatannya. Aduh, dibuat hilang seketika, ya. Nah, orang ini datang, setan mengatakan padanya, kamu baru 3 hari sudah hebat begini, ya. Tapi guru, barangkali sudah 3 tahun dia terbiasa seperti ini. Kenapa engkau tidak keluar carikan makan? Guru bukan orang yang paling dihormati di sini. Kalau engkau mintakan pun orang pasti akan memberi. Gak minta pun kamu ambil aja, orang pasti paham. Karena masih, maaf ya, masih polos, baru 3 hari. Singkatnya orang ini terkena dengan bujuk rayu setan, keluar dari rumah guru ini, dari masjid tadi. Tiba-tiba keluar, Allah, cari makanan. Ini masjid, saya gambarkan ya, seperti Andul lah sekarang, ya. Keluar, pergi ke rumah ini, ya, di rumah sampingnya. Dia lihat intip-intip sekiranya ada makanan, ya. Ternyata gak ditemukan. Kedua rumah pindah dari sini, keluar lagi, tercium bawa makanan di rumah setelahnya, ya. Naik ke temboknya ke atas, begitu melihat ke dalam, ternyata langsung berpapasan dengan dapur. Lompat ke situ, dilihat ternyata ada panci, dibuka ada 3 terong yang sudah matang, ya, sudah masak. Baunya sudah enak, begitu dibuka, perhatikan, setan masuk. Kata setan, kalimat jaringan sekali, kata setan, ambil, coba terongnya, kalau enak, bawa berikan pada guru. Ketahuan orang punya rumah pun, sampaikan gurumu yang butuh, pasti akan diberikan dengan ikhlas. Bagus cara masuknya. Saya persingkat, begitu dicoba terongnya, perhatikan, karena orang ini sudah mulai mendekat kepada Allah, sudah mulai berubah, iman sudah mulai menguat, maka suara hatinya mulai kencang. Itu haram, keluarkan, buang, jauhkan, Allah tidak suka. Suara hati yang mendorong kebaikan itu disebut dengan fuad namanya. Fuadun. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuad. Fuad. Jangan ikuti segala hal yang tidak ada dasar ilmunya. Hati-hati, karena pendengaran sumber ilmu, penglihatan dan fuad suara hati itu, ya. Itu satu kali akan ditanya. Makanya bapak ibu kalau dengar adzan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati kita mengatakan cepat siap-siap, sudah adzan, sudah adzan, ya. Itu fuad namanya. Sama dengan ketika kita terfikir berbuat sesuatu yang salah, pulang dari sini, misal pakai senang orang, misal hati kecil pasti akan mengatakan, itu bukan punya kamu, itu salah, itu salah. Makanya nanti orang yang berbuat maksiat itu fuadnya akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak ingatkan? Kenapa kamu tidak dorong dia pada kebaikan? Kenapa kamu tidak ikuti? Nah itu, akan ditanya sesat. Maka fuad dia berkata, buang itu, tinggalkan, haram, Allah tidak suka. Begitu mendengar suara hati yang diberi petunjuk oleh Allah, petunjuk ini disebut dengan Burhan namanya. Burhan. Nabi Yusuf ketika berduaan dengan pembesar istrinya Raja Al-Aziz, itu tentang Burhan dari Allah. Keterangan itu tidak boleh, tidak baik. Ya. Maka beliau kemudian pergi. Poinnya adalah, ketika dimuntahkan itu pergi, ditinggalkan karena Allah, maka langsung dia lari ke tempat gurunya. Allah. Ketika lari ini, perhatikan rencana Allah. Perhatikan, ini yang mau saya sampaikan. Ketika sampai di masjid, ternyata gurunya yang sepuh itu sedang berhadapan dengan seorang perempuan yang sedang konsultasi. Begitu lihat anak muda tadi datang, langsung dipanggil oleh gurunya, ya mulai ta'an, anakku sini katanya. Disampaikan oleh gurunya, ini ada seorang perempuan. Baru ditinggal suaminya, ditinggal wafat, sudah selesai masa iddahnya. Dia ingin terbebas dari fitnah mencari calon suami. Maukah kau jadi suaminya? Apa kalau dalam situasi itu mau jawab apa? Kata-kata orang ini, ya syekh, guru katanya, saya ini kan tinggal dengan anda, makannya numpang, kesehariannya begini, bagaimana saya bisa menghidupi dia? Kata gurunya, perhatikan, kamu jangan khawatir, karena dia ditinggalkan harta yang cukup banyak, dia hanya mengharapkan punya suami pendamping yang saleh. Maukah kau jadi suaminya? Tanya kedua. Kata orang ini setelah berpikir, bagaimana menurut anda? Ya sudah, balas, ya siap. Begitu bilang siap, di luar ini ada bapaknya yang sudah sepuh menunggu, dipanggil ayahandanya, dinikahkanlah seketika. Saat selesai pernikahan, pulanglah tiga orang ini, perempuan dengan suami barunya, please bapak perempuan, pulang. Begitu pulang, lewat jalan yang ini, rumah pertama tadi yang ada yang ketembok, dikira ini rumahnya kan, sudah deg-degan ya, ternyata bukan. Nah, Allah jalan lagi, ternyata kepada Allah, langsung digenggam tangan suaminya, ditarik masuk ke rumah yang ini, yang ada terong tadi. Masuk situ. Ya. Sudah mulai galau perasaan ini. Ketika masuk, mulai istrinya berkata, perhatikan, istrinya sangat baik, luar biasa. Kata istrinya, ya zauji hal anta ja'i, duhai suamiku, apakah kau lapar? Karena ada iman di jiwa, jadi gak bisa bohong. Balah, ya saya lapar. Saya cuma makan satu kurma, minum air putih. Ya, kata-kata istrinya, lahma, entadil, tunggu sebentar. Ketika pergi ke dapur, wah, dilihat terong yang bermasalah, dia boleh makan. Siapa yang makan terong saya? Sekarang kalau situasinya demikian, bapak mau jawab mana? Jangan katakan kucing banget, kan? Baik. Coba lihat, karena iman sudah ada dalam jiwanya, didorong dia dengan dorongan yang luar biasa, maka langsung dia kejar istrinya. Ya zauji, wallahi, istriku demi Allah, la anqusanna walau harfan, saya tidak akan kurangi walau satu huruf pun tadi kejadiannya begini, begini, begini, sampai saya makan sebagian terong, saya muntahkan karena Allah, saking takutnya, dan saya menikah dengan kau. Perhatikan ya, jawab istrinya, saya punya keyakinan kuat kalau semua istri bersikap seperti ini maka akan tenang kehidupan rumah tangga. Kata istrinya, wallahi demi Allah, secuil terong yang kau muntahkan karena Allah, maka Allah balas dengan mengembalikan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Demi Allah, secuil terong yang kau muntahkan karena Allah, maka Allah kembalikan dengan seluruh terongnya, panci tempat terongnya, rumah tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Jangan cari alasan pulang dari sini cari terong gitu ya. Kemain ya. Di poin saya, kalau kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Pak, ini tidak ada yang hilang. Pasti Allah akan kembalikan dengan lebih besar. Ya. Seorang yang melakukan sesuatu karena Allah, dia akan dijaga. Akan dijaga oleh Allah. Ya. Karena rezeki itu tidak akan tertukar. Sudah jelas, rezeki kita sudah ditulis oleh Allah. Quran Surah 51 ayat 22. وَفِي السَّلَاهِ لِسُقُكُمْ وَمَا تُعَدُونَ. Di langit, rezekimu sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan khawatir tertukar. Pasti akan diberi. Ya. Jelas ya?